Kerukunan juga kekompakan cuman dimiliki oleh pandangan kulon. Apalagi kalau bukan Arsetu. Luar biasa. Non? Ya. Nginceng ketulisan pop is yang di sana. Ya. Pop S yang di sana. Ya. Mudah-mudahan laris untuk yang punya rombong Pop S Monata. Terima kasih. Luar biasa. Ya, non? Luar biasa. Ya, kalau begini tertibnya, kalau begini rukunnya, ya, langsung aja dah dikasih lagu yang pertama, Kelangan. Yang nyanyi adalah Elsa Safira Monata. Terima kasih. Selamat siang Arsetu. Kita lambaikan tangannya sama-sama ya. Monata. Oh. Arsetu, terima kasih.